بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. We once had a teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah. Sallallahu ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Kita menggunakan kitab Ihfazillah Yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Kita sampai pada muka surat yang ke-38. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Kita masih lagi membicarakan tentang manusia-manusia yang beruntung. Manusia yang beruntung yang pertamanya ialah orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Yang keduanya wa yuqimuna as-salat. Golongan yang mendirikan salat. Dan golongan yang ketiganya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang mereka nafkahkan sebahagian yang Allah Ta'ala anugerahkan. Sama ada nafkah di sini dibelanjakan pada jalan yang dibenarkan oleh syarak, ataupun bersedekah, ataupun berwakaf dan sebagainya. Maksudnya bahawa mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Berfirman Allah Ta'ala, mereka menafkahkan semua. Kalau Allah Ta'ala berfirman mereka menafkahkan semua yang telah kami anugerahkan kepada mereka, maka ini sangat memberatkan manusia. Kerana manusia itu tidak bukan boleh dan tidak akan mahu untuk menafkahkan semua hartanya. Allah tidak mengatakan keseluruhan. Allah kata wa mimma. Wa mimma itu asal ejaannya waw mim nun mim alif. Waw mim nun mim alif wa min ma wa min ma, asalnya wa min ma, tetapi bila nun itu mati bertemu dengan mim, maka nun itu dihazafkan, nun dimasukkan ke dalam mim, maka dijadilah dia wa min ma ejaannya. Asalnya wa min, dan daripada ataupun sebahagian, itu makna wa min min tu. Wa min ma, Allah Ta'ala tidak mengatakan kullu wa kullu razaqnahum yunfiqun. Dan apa yang Allah berikan semuanya hendaklah dinafkahkan. Tidak. Allah tak sebut pun kesemuanya. Allah kata sebahagian yang Allah bagi. Sebahagian tu banyak mana? Selepas ditolak daripada perbelanjaan wajib kita. belanja anak isteri, belanja kaum keluarga kita, maka lebihan daripada itu nafkahkan balik pada jalan Allah. Kenapa Allah kata sikit? Sebab kalau Allah kata semua, manusia akan tak mampu buat. Kalau Allah kata semua, ya Allah Ta'ala bagi nafkah, hendaklah. Ya Allah Ta'ala bagi rezeki, hendaklah dinafkahkan. Siapa boleh buat? Umar, Abu Bakar saja buat. Abu Bakar saja yang memberikan keseluruhan hartanya. Kemudian Umar separuh daripada hartanya. Kita pun tak mampu nak bagi ke semua. Bukan kata ke semua harta kita, ke semua duit dalam dompet pun tak boleh bagi. Pergi sembahyang Jumaat, dalam dompet ada 200. Nak bagi ke semua 200 tu pun tak boleh. Tambah nak bagi ke semua dalam bank, bawah tanah, bawah bantai tu, lagi tak bagi je lah. Sebab itu Allah ni kata dia faham keadaan manusia ni. Maka Allah Ta'ala sebut wa mimma, sebahagiannya. Walaupun sebahagian, tetapi kalau dikumpulkan semua-semua macam kita ni, lama-lama jadi banyak. Bukannya banyak pun, kalau seorang RM10 sebulan dalam komuniti kampung kita ni, taman kita ni, dia ada 500 orang Islam, kalau RM10 seorang sebulan sudah jadi 5,000. Itu makna sedikit. Sedikit yang akan dikumpul dan akan menjadi banyak. Serupa kita lah, bukannya suruh bawa tuan-tuan satu balang gula yang ada di rumah tuan-tuan untuk dihantar ke surau. Cukup kalau seorang membawa satu sudu gula. Campur dengan 200 orang, satu sudu tadi dah berapa jadi berapa kilo gula. Lama-lama banyak gula di surau. Teh, bukannya suruh bawa satu balang teh itu. Bawalah seorang sesudu teh. Campurkan semua sekali, dapat berbalang-balang yang teh, yang di surau punya. Beras tak payah tuan-tuan bawa berkampit-kampit. Sekarang beras tengah mahal. Bawa seorang satu gelas saja. Kalau satu gelas tuan-tuan bawa, kumpul dengan semua jemaah, berkampit dapat. Itu yang dikatakan wa mimma razaqnahum. Digerakkan yang sedikit-sedikit inilah yang akhirnya akan membawakan yang banyak-banyak. Baik, dan ayat-ayat yang memuji perihal menafkahkan harta ini sangat banyak. Di antaranya firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 262. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka nafkahkan itu dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut pemberiannya, dan tidak menyakiti perasaan si penerima, maka mereka akan memperolehi pahala di sisi Tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak perlu bersedih hati. Ini perumpamaan orang yang menafkahkan. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, ada beberapa syarat yang kena patuh. Syarat pertama, la yutbi'una ma anfaqu. Mereka tidak mengikuti pemberian mereka itu mana dengan cara diungkit-ungkit. Kalau ungkit saja pemberian, batal pahala. Macam kita letakkan tanah-tanah di atas satu batu, kemudian turun hujan, maka hujan tadi akan membawa tanah-tanah itu, akhirnya licin batu itu. Macam itulah pahala mengungkit akan hilang dengan sebab mengungkit. Bila pahala bersedekah itu dah ada dah, tetapi dengan sebab diungkit, bila mengungkit saja habis hilang. Sebab tu jangan ungkit. Tuan-tuan, ungkit saja habis. Saya dah sebut kepada tuan-tuan, benda yang boleh diungkit dua saja. Orang yang dibenarkan mengungkit dua orang. Yang pertama, mak bapak. Mak bapak boleh mengungkit apa yang dia bagi pada anak. Kamu ni daripada kecil aku bela, tapi bila besar lawan. Daripada kecil aku bagi makan minum pada kamu. Aku jaga kamu, aku hantar kamu ke sekolah. Siang malam aku kerja nak bagi kamu besar. Tiba-tiba ini balasan kamu kepada mak, balasan kamu pada ayah. Harus diungkit dan tak berdosa dan tidak membatalkan pahala mak bapak. Yang kedua, yang boleh mengungkitnya ialah guru yang mengajar. Boleh. Kamu ni dulu tak reti apa, sekarang ni aku ajar, dulu aku ajar, sekarang ni kamu dah pandai, kamu lawan pula, kamu buat macam ini pula. Boleh diungkit. Lain daripada tu tak payah ungkit. Ungkit saja batal. Seorang perempuan ungkit pada suami dia. Suami dia tak nak pergi jayin. Suami dia takut, di situ banyak raksasa, aku takut. Nama pun jayin, dia kata. Isteri dia kata, awak tu memang kalau kita ajak ke mana pun tak nak. Memang selama ni awak tak pernah jaga saya langsung. Disebutnya memang selama ni awak tak pernah peduli dekat saya. Awak tak pernah jaga saya. Suami kata, tu yang kamu makan minum, yang pakaian kamu itu apa? Dengan sekali saja suami tak ajak, suami tak ikut apa yang kata isteri, maka isteri kata memang selama ni awak tak pernah peduli dekat saya. Maka pahalanya batal selama 20 tahun, mungkin 15 tahun, mungkin 30 tahun menjadi isteri. Sebab tu jangan ungkit. Suami pun jangan ungkit pada isteri. Tetapi mak bapak boleh ungkit pada anak-anak. Guru boleh ungkit pada anak-anak pelajarnya. Yang ni dua saja. Lain daripada itu, tak boleh ungkit. Sebab banyak orang yang suka mengungkit. Kadang dia jadi pemerintah, dia ungkit. Tak kenang jasa. Oh, sudah tuan-tuan. Tak nampak ke jalan dah elok, api dah elok, air dah elok, semua dah ada. Tak kenang jasa, kata dia. Tak kenang jasa apa tu, memang kerja kamu. Yang ni saya jumpa dengan satu YB yang kalah. Demo tak ada kenang jasa kita, ustaz. Kita macam-macam buat kat demo sekolah lah. Soalannya, duit kamu ke? Itu benda yang tak perlu diungkit. Itu memang pekerjaan. Tanggungjawab yang mesti kamu buat. Lantaklah pada orang. Kalau kamu tak reti, tak ambil lah kamu. Ini hak orang. Itu hak juga. Jadi benda yang tak boleh diungkit, lain daripada dua itu saja. Yang dua dia boleh diungkit. Yang kedua, syarat yang kedua untuk tidak membatalkan pahala kita, wala azah. Wala azah itu apa? Tidak menyakitkan orang-orang yang menerima pemberiannya. Kita bagi kepada mangsa kebakaran baju, makan minum, tempat perlindungan sementara, kita bagi. Bagi pakaian kat mereka. Kemudian kita kata dekat mereka, baju yang dia pakai tu aku bagi tu. Kalau aku tak bagi, tak ada merasa pakai baju dia. Bayangkanlah dia mata terbakar selai sepinggang. Akulah yang bagi tu. Menyakitkan dia. Ataupun masa tuan-tuan bagi dekat orang yang minta sedekah tu. Nah, ambil ni. Orang nak makan pun tak senang. Masa inilah nak minta derma pun. Tak tengok orang makan. Bagi juga. Tapi mulut bercakap, tak ada pahala. Cuba bagi saja tuan-tuan. Memanglah kita kalau tengah makan ke tengah apakah, kalau orang ganggu, kita marah. Bagi-bagi juga. Mulut cakap juga. Itu yang tak tahu. Sekadar tangan saja memberi. Mulut diam-diam. Abang 20 sen abang. Abang 20 sen abang. Kalau kita bagi 20 sen, kita halau dia macam anjing. Dah. Habis berapa? Oh, nak makan pun susah. Menyusahkan orang. Tak tengok orang nak makan. Bila tuan-tuan sebut macam itu, dia menerima itu dalam keadaan sakit hati. Menerima itu dalam keadaan tak seronok. Maka tak ada pahala pemberian tuan-tuan. Ataupun datang pelajar-pelajar ke, orang susah ke, anak yatim ke, mari ke rumah kita hantar surat. Mari minta supaya bantuan. Dia nak belajar di luar negeri. Tuan Haji, saya nak sambung belajar. Cadang nak minta pada Tuan Haji sumbangan. Asal minta sumbangan daripada aku. Kalau daripada aku tu, minta sumbangan lah. Tiap-tiap hari minta. Ingat aku ni bank kan? Tapi bagi juga duit. Bukan tak bagi duit, bagi. Nah, ambil. Minta pagi-pagi buta lah minta. Ambil juga, tapi orang tu ambil dalam keadaan tak seronok. Tak ada pahala. Macam cerita Alibaba Bujang Lapuk lah. Ya, tiap-tiap hari meminta beras. Asyik datang minta gandum. Asyik datang minta gandum. Tak seronok. Ingat apa aku ni? Seti, pajak gadai. Tuan-tuan, bila kita bagi dalam keadaan menyakitkan hati orang, kata Allah, tidak ada pahala. Tetapi kalau kita bagi dalam keadaan tidak diungkit dan tidak menyakitkan orang lain, maka kata Allah, jangan kamu bimbang. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa makna wala khaufun alaihim? Jangan kamu takut harta kamu itu. Harta kamu yang kamu beri itu kamu simpan di akhirat, nanti kamu akan dapat rasa nikmatnya. Walahum yahzanun. Jangan kamu sedih hati. Nanti Allah ganti kot lain pula. Nanti pemberian yang kamu dah buat itu, kami ganti daripada benda yang lebih baik dan lebih berlipat kali ganda akan dapat kepada kamu. Itu maksud wala khaufun alaihim. Jangan takut. Yang kamu simpan itu akan digunapakai di hari kiamat. Sebab sesuatu yang kita simpan, kita takut. Tuan-tuan simpan duit di lembaga, misalnya, takut lembaga curi. Kan? Dulu orang duk simpan duit dekat tabung kan, lembaga tabung. Takut lembaga ambil. Tuan-tuan simpan duit dalam bank, takut bank bankrupt. Tuan-tuan simpan dalam skim cepat kaya, lagi takut. Takut orang yang cepat saja kaya, kita yang lambat masuk ni tak kaya. Sesuatu benda yang kita simpan, mesti kita takut. Kita simpan duit di dalam peti besi, takut. Kita simpan duit di dalam bank, takut. Kita simpan duit dalam kereta pun takut. Duk takut-takut kau orang pecah kereta, orang buat lari kereta, habislah duit. Simpan duit dalam tin milo pun takut. Takut pembantu rumah buang tin milo habis dah. Banyak tuan-tuan orang yang simpan duit bawah bantai, simpan duit dalam tin. Mai pembantu rumah, dia buang lentung sampah. Buang tak kat depan rumah, mai lori sampah, piangkut pula. Mencik dia balik, mana tin milo ni mbak. Ay, saya sudah buang bu. Ah, sudah tuan-tuan. Dia hambat ke tempat pembuangan sampah. Pasal apa? Dia takut hilang. Sesuatu benda yang kita depositkan, memang kita takut. Tetapi kata Allah, kalau kamu depositkan nafkah kamu untuk Allah, jangan kamu takut. Allah gandakan berlipat kali ganda. Walahum yahzanun. Jangan sedih nak bagi. Habislah barang yang ku sayang. Habislah duit yang ku sayang. Habislah baju yang ku sayang. Habislah motosikal yang ku sayang. Aku dah bagi ke orang lain. Jangan bimbang, kata Allah. Nanti kami gantikan lebih baik dengan apa yang kamu dah berikan. Allah pujuk kita dengan dua kata-kata. Jangan takut dan jangan bimbang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau manusia kata jangan takut, kita boleh tak percaya. Kalau manusia kata jangan sedih, kita boleh tak yakin. Tapi kalau Allah kata, kena yakin dan kena percaya. Kita kata jangan takut, aku ada. Jangan takut, aku ada. Bila datang masalah, dia dulu lari, tinggal kita. Tapi Allah kata jangan takut, jangan bimbang, kena yakin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Baik, ayat yang kedua, surah Saba ayat 39. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan barang apa sahaja yang kamu menafkahkan pada jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jangan takut tuan-tuan. Cuba tanya kepada seorang ahli durian yang berjaya. Apa rahsia durian dia berjaya? Durian dia manis, durian dia elok. Apa rahsia yang Allah Ta'ala bagi dekat dia? Durian dia tiap-tiap tahun menjadi satu petani, peladang, pekebun durian tuan-tuan. Tiap-tiap kali masuk pertandingan durian menang. Orang beli durian dia tunggu berbaris di bawah dusun dia. Dengan harga mahal pun tak apa. Sebab durian dia sedap. Durian dia elok. Tak tahu jenis kucing tidur ke, kucing berlari ke, kucing belang ke, apa kita pun tak tahu. Memang kemas tuan-tuan dia. Tuan-tuan cuba pergi tanya dia, apa rahsia dia? Dia kata, bila buah durian itu peringkat awal dia luruh, buah durian luruh, dia akan buang yang buruk-buruk dulu. Selepas seminggu dia buang buah yang buruk, barulah datang buah yang elok-elok. Buah yang elok-elok itulah dia tak jual. Dia bawa mari masjid, dia bagi orang makan. Bukan mari makan semayang maghrib, ada dua sah dia. Dibawanya datang makan masa semayang Jumaat. Lombok dua tiga raga depan. Makanlah dengan pulut, dengan santan dan sebagainya. Habis dia, barulah dia jual. Itulah yang dia buat tiap-tiap tahun. Tiap-tiap kali musim durian. Dan sampai sekarang Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Kalau saya pergi tempat dia, dia ajak masuk dalam dusun. Ustaz nak makan banyak mana pun, makanlah. Tapi bila awak balik, kena bayar. Eh, tuan-tuan, siapa yang nak pergi tu, laparkan dulu perut tu. Lapang dan laparkan perut. Lepas tu pergilah makan. Kalau tuan-tuan kenyang-kenyang dan sempitkan perut, baru nak masuk dusun dia, tak payah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini Allah Ta'ala sebut, kami akan ganti yang lain. Fahuwa yukhlifu. Kami akan ganti yang lain. Jangan takut. Setengah orang ada motor, sampai 5 buah motor. Sebiji pun dia tak nak sedekah pada anak-anak yatim. Bagi dekat guru anak yatim tu, buat dia pun ada awak pergi sekolah ke, apa-apa benda ke. Kita ada kereta 4-5 buah. Kadang tak ada nak start enjin pun. Bateri ni, week gitu aja. Tak start, tak bawa pun. Apa kata pergi wakaf dekat sekolah anak yatim. Abang cikgu ni bawa budak-budak yatim ni. Pergi sekolah ke, pergi klinik ke, sakit demam ke. Wakaf. Nanti Allah gantikan lebih baik. Ustaz saya tu ada bagi van kat sekolah anak yatim. Sampai sekarang pun Tuhan tak ganti baru kan. Memang sekarang Allah tak ganti. Nanti Allah ganti dalam syurga. Nak yang dalam dunia ganti ke nak dalam syurga ganti? Kalau Allah ganti dalam dunia pun, minyak kena isi, tol kena bayar, road tax kena bayar, insurans kena bayar juga. Tapi kalau Allah ganti dalam syurga, mana ada tol dalam syurga? Tak ada pun tuan-tuan. Tok Sami pun tak ada, jangan takutlah. Dia marah tuan-tuan. Saya sudah membina banyak masjid dan surau-surau, tetapi saya masih dituduh sebagai orang kafir. Itu pun salah juga. Aku biru tuan-tuan. Baru ni saya pergi ceramah tempat dia. Kesian tengok gambar dia saja. Dia dah pergi mana hilang tuan-tuan. Dia marah orang kata dia kafir. Saya telah membina banyak masjid dan surau-surau, tetapi saya masih dicakap sebagai kafir. Dia marah. Itu nak kata apa kan? Itu benda yang paling Allah Ta'ala gantikan ialah dalam syurga, sebaik-baik penggantian. Sebab tu jangan rasa terkilar, jangan rasa sedih, jangan rasa hilang barang dah. Kita simpan deposit yang takkan rugi. Deposit kita di bank, ada bank yang bagi untung lebih, ada bank yang biasa saja, ada bank yang boleh bagikan, ada benda yang apa nama insurans yang boleh kita bagikan banyak, tetapi tak boleh lawan dengan keadaan syurga. Baik, ayat Al-Furqan 67, surah Al-Furqan 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Yusrifu berasal daripada perkataan sarafa. Sarafa ni melampau. Ya, sin rafa, sarafa. Kita sebut sarif. Sarif tu maknanya melampau. Sebab tu dia menjadi kampung dusun punya samsing. Sarif dun. Ejaan dia sarif dun. Dia jangan bubuh nama Sarif, ia kena bubuh nama Syarif. Syarif. Nah, ejaan dia Syarif, mulia. Ya, tuan yang terhormat, Syarif. Baik, jangan bubuh Sarif ataupun Sarif. Sarif maknanya pelampau. Sarif dul itu. Dibakarnya rumah Salomah. Pak saya tak mau terima pinangan dia. Kan melampau itu. Jadi Allah kata siapa-siapa yang menafkahkan hartanya, lam yusrifu, jangan melampau sangat. Sampai anak pun tak bagi makan, pak saya nak sedekah kat surau. Isteri kata, "Bang, beras dah habis, gula dah habis, minyak dah habis, telur pun dah habis, pergilah beli." Ambil RM50, dia perginya surau. Orang edar tabung surau, dia ambil RM50, dia masuknya. Bila balik ke rumah, isteri tanya, mana dia beras gula abang? Abang dah sedekah pada jalan Allah. Atau, apa kita nak makan malam ni? Kita puasa je lah. Anak kita boleh ke puasa abang? Padahal yang lebih wajib, memberi nafkah pada anak isteri. Memberi sedekah pada surau sunat. Sunat saja. Jadi kena faham mana yang sunat, mana yang wajib. Setengah orang dia buat sunat, yang kewajiban dia tak tolong. Yang menjadi fardu kepada dia, dia tak bantu. Membayar bil api, bil air itu kewajiban kepada dia, supaya anak isteri dia boleh hidup senang. Tak ada api ni tuan-tuan, isteri minta cerai tuan-tuan. Duh, dia di Terengganu. Rumah tak ada api, tiga ada isteri, tiga-tiga minta cerai. Kahwin seorang, tengok-tengok api tak ada, elektrik tak ada, tahan 2-3 tahun, cerai. Nikah baru pula, tengok-tengok gelap malam-malam pasang pelita, ya, cerai. Tiga orang dah minta cerai. Yang kawan ni, tiga orang minta cerai. Yang kawan hak baru ni pula, dah ada tiga lah, nak tambah lagi satu. Oh, ni yang ada pula. Tiga dah isteri, nak tambah lagi seorang. Kerja derba lori je tuan-tuan. Masya Allah. Hakim sampai tanya 3-4 kali kat isteri-isteri dia, hampa setuju ke laki hampa nak kahwin ni? Setuju tuan. Ya Allah. Hebat tuan-tuan. Kita ni hak seorang pun siksa. Dia boleh pi tambah 3, nak masuk 4 lagi tuan-tuan. Gaji 1,500 ya. Leceh lah tuan-tuan, gaji 15,000. Dia 1,500 pun boleh tuan-tuan. Hebat. Tak apa ilmu dia pakai. Nah. Baik tuan-tuan, belanja dia kewajipan kita siapa? Kita sebagai suami, isteri kita, anak kita, mak bapak kita. Tu kewajipan, kewajipan kita, diri kita. Ha, selepas tu dah habis kewajipan kita, dia mari kepada masyarakat. Mari kepada orang ramai, mari kepada orang lain. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, kepada siapakah yang patut diberikan sedekah? Jawab Muhammad, yang patut dibelanjakan hartanya ialah kepada mak bapak terlebih dahulu. Apa benda yang baik? Mak bapak dulu. فَلِلْوَالِدَيْنِ wal aqrabin, kemudian orang yang hampir dengan kamu, isteri kamu, suami kamu, anak-anak kamu, cucu kamu, wal yatama, orang-orang yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Allah berikan peraturan dia, yang mula-mula sekali mak bapak. Kalau mak bapak di kampung ni beras tak ada, kita di sini beras berlambak, wajib pi hantar ke sana. Mak pak dulu. Sekarang ni mak bapak tak nampak, yang dia nampak Myanmar dulu. Nah, yang kita nampak Myanmar, padahal dalam negara kita pun berapa ramai lagi tak makan, berapa ramai yang sakit, berapa ramai yang susah, berapa ramai yang menderita. Itulah tabiat orang Malaysia. Bila berlaku satu-satu musibah di luar negara ni, bukan tak bagus, bagus tolong tu, tapi kenapa tak diutamakan dulu dalam Malaysia? Sebab Allah kata wal aqrabin, orang yang hampir dengan kamu dulu. Yang hampir dengan kita mungkin yang dalam rumah kita, atau mungkin jiran kita, atau mungkin dalam taman kita, atau mungkin dalam negeri kita, atau mungkin dalam negara kita. Tapi tabiat kita ni cepat-cepat hak dalam, hak di luar dulu. Yang hak susah rakyat kita sendiri tak tengok. Banjir di Johor, banjir di Pahang dulu, berapa ramai yang bantu. Sampai kena buat rayuan, tolong kami, bantu kami, kami mangsa-mangsa banjir. Bila dibagi bantuan, tak sampai pula. Pun ada juga. Dia pergi ambil dekat hak petugas dulu. Petugas tengok, eh, tilam ni lawa ni, dia balik rumah dia dulu. Tengok baju ni pun segak ni, ambil kat dia dulu. Pun ada hal juga. Jadi kita kena faham dulu tuan-tuan. Yang kena bagi pada siapa? Mak bapak dulu. Yang kedua, wal aqrabin, orang yang hampir dengan kita. Siapa? Mungkin saya katakan tadi, adik-beradik kita, mungkin isteri kita, mungkin suami kita. Isteri boleh bayar zakat pada suami, suami tak boleh bayar zakat pada isteri. Seorang isteri boleh bayar zakat pada suami dia, sebab suami dia bukan tanggungan isteri. Ya? Tapi isteri tak boleh menerima zakat daripada suami, sebab suami itu wajib menanggung isteri. Bermakna isteri boleh sedekah dekat suami, dan itulah sedekah paling besar. Sedekah duit tak ada. Abang Pak siapa naik motor? Hari ni tak naik motor, 2 hari tak naik motor. Minyak tak ada apa hoi. Lah awak tak isi, kenapa tak isi? Kalau abang ada duit abang isi. Ni duit tak ada, tu abang berjalan kaki tu. Ha, isteri pergi ambil duit, nah, cik sedekah dekat abang. Maka sedekah seorang isteri tu paling besar pahalanya. Berapa ramai yang sedekah pada suami? Suami ni sesak lah ni. Duk pinjam alung dah. Lepas alung angah, lepas angah acik ni. Baik, kemudian kata Allah, walam yaqturu, jangan pula melampau-lampau kedekutnya. Jangan terlalu memboros, habis harta dibagi, tak ada apa. Dan jangan pula terlalu kedekut. ada 200 dalam poket, dia cari hak 2 kupang je. Ada buah durian yang elok-elok, dia bagi yang ditebuk tupai bagi pada orang. Ada buah rambutan yang elok-elok, dia bagi yang masam pada orang. Ada pakaian yang cantik-cantik, dia bagi yang kecil dan koyak pada mangsa kebakaran. Saya tuan-tuan, bila berlaku tsunami di Pulau Pinang Kedah dulu, kita kumpul pakaian bagi pada mangsa-mangsa tsunami ini. Bila kita kumpulkan tuan-tuan, kita asingkan dulu. Yang mana elok aja kita hantar, yang mana tak elok kita bakar buah. Ada yang bagi seluar dalam tuan-tuan sebesar ini tuan-tuan. Adakah orang saiz besar ini di Kuala Muda tu ada? Tengok, subhanallah, getah dia habis lah. Ya Allah tuan-tuan, dahsyatnya. Itu dia panggil sebagai yakuturu. Apa salahnya pergi beli dekat kedai, hak dalam plastik lagi pergi bagi ke orang? Apa salah? Kenapa kita nak bagi benda hak kita dah tak pakai? Barang dah kita nak buang sangat. Ah, eloklah. Makcik pun memang nak buang. Itu bukannya dapat pahala yang besar mengikut pahala itu. Kalau itulah niat kita, maka itulah pahalanya. Allah ada berfirman dalam Quran kan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Taala tidak menerima sekali-kali sedekah kamu, pemberian kamu, sehinggalah kamu bagi benda yang paling kamu sayang sekali, benda yang paling elok pada kita. Tuan-tuan, kadang-kadang bila kita tengok tabung berjalan tu, ada orang masuk duit, duit yang paling koyak dia masuk. Dia tengok dalam dompet dia, dia tengok lusuh dah duit ni. Gambar agung pun tak ada mata, hilang lah. Punya lusuh dah duit tu. Nak koyak dah pun. Dia lipat elok-elok, dia buang dalam poket. Dia kata, lagi tabung berjalan pun nak buang. Nak masuk dalam tabung masjid tu pun yang paling buruk duit dia tuan-tuan. Tu macam mana? Kalau ada hati macam tu. Ni pun kalau beli barang di kedai, toki kedai bukan nak terima ni. Biar aku bagi kat tu siap masjid, dia bagilah tabung. Ni tobiat kita tuan-tuan. Tak nak bagi benda yang baik-baik. Sedangkan rumah Allah ini kena lebih lawa daripada rumah kita. Masjid ni rumah Allah. Surau ni rumah Allah. Surau ni, rumah Allah ni sepatutnya lebih baik daripada rumah kita. Kita makhluk Tuhan Tuhan. Berapa banyak tuan-tuan masjid surau ni subhanallah. Kesian tuan-tuan. Saya pergi ceramah satu tempat. Nak duduk ni takut. Pasal apa? Kursi ni bila bersandar aja dia turun. Jenuh duduk pulas di bawah ni. Dia tak mau tak mau elok tuan-tuan. Dahlah pergi ambil kursi plastik duduk. Saya tanya awak tak tukar-tukar. Dia kata elok lagi. Elok apa cuba duduk. Dia duduk. Rupanya dia suka macam itu. Kita nak mengajar apa tuan-tuan? Apa salahnya pergi tukar? Salah ke apa ni? Tak sampai RM120. RM90. Diskaun RM70. Malah. Bagi yang hak baik-baik untuk rumah Allah. Sedekah wakafnya yang elok. Setengah tempat ni mikrofon ni. Bila pakai tuan-tuan tekak ni sakit seminggu. Sakit tuan-tuan. Mikrofon tuan-tuan ni tak apa lah elok. No, setengah tempat. Seminggu ni sakit tekak. Jenuh makan ubat. Strepsil tu jenuh makan. Dia tarik suara kita. Bateri ni bila awak keluar daripada penyambung tu, dah berlinang dah air dia. Tak pernah tukar berapa lama bateri dalam tu. Dia kira elok, eh tadi test elok ustaz. 1, 2, 3, cubaan-cubaan. Okey. Dia cubaan-cubaan saja. Tak sampai seminit pun. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Okey lah. Okey dah. Ustaz bercakap 2 jam. Dia punya tarik suara. Kenapa tak ganti bang? Duit surau tak ada ustaz, duit masjid tak ada. Ha, ini persoalan dia. Kenapa orang sekeliling tak bagi? Kenapa orang sekeliling boleh beli hi-fi, boleh beli set karaoke yang beribu-ribu, kenapa tak boleh letak di masjid yang terbaik? Allah Ta'ala akan tanya kepada kita tuan-tuan, kenapa yang diri kita sendiri lawa, kenapa untuk yang Allah Ta'ala punya kita tak nak ambil kisah, macam mana yang terbaik untuk Tuhan. Baik, kemudian firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami anugerahkan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang menyembah. Allah suruh kita makan, kulu min tayyibat, makanlah kamu benda yang baik-baik. Baik-baik ini daripada segi apa? Daripada segi zat, baik daripada segi kesihatan, baik daripada segi rupa, baik daripada segi kelakuan, baik daripada segi pembuatan, cara nak buat, baik daripada niat orang yang buat. Itu dipanggil sebagai tayyibat. Tuan-tuan pergi rumah orang yang baik-baik, makan banyak-banyak, sebab mesti dia ikhlas menjamu pada tuan-tuan. Tuan-tuan pergi rumah Tok Guru misalnya, duduk mengajak kita lah orang alim ni, baik-baik. Pergi rumah dia, dia jamu makan, makanlah tuan-tuan. Sebab makanan dia insya-Allah dia masak daripada sumber yang halal. Isteri dia basuh makanan tadi ni sebelum dimasak ni, mesti dibasuhnya bersih-bersih. Dia pula niat menjamu kita, mesti niat dia ikhlas. Kalau tuan-tuan makan itu, memang terang hati tuan-tuan. Itu makna tayyibat. Tayyibat ni bukan baik saja, baik macam-macam. Baik cara penyediaan makanan, baik daripada cara memasak, baik daripada rupa makanan itu, baik daripada niat orang yang menghidang, baik pada kesihatan tuan-tuan. Disuruh makan mungkin baik juga sesuatu benda yang mahal, ataupun baik juga mungkin letak pada satu benda yang murah tapi zatnya banyak. Sebab itu Nabi Muhammad makan benda yang baik, yang kita sebut pada kuliah-kuliah kita, iaitu syair. Syair itu roti yang ada fiber, roti yang ada serat. Sekarang baru kita belajar fiber itu membuang kolesterol, fiber itu membersihkan usus. Itu yang dikatakan tayyibat. Jangan kita bayangkan apa yang Nabi makan, roti kasar itu, satu benda yang tak elok. Padahal roti kasar itu bentuk diet bagi Nabi yang paling sesuai. Dan hari ini pun kita dah makan dah serat-serat, fiber-fiber ni. Kita dah disyor dan dianjurkan untuk makan oat. Itulah yang terbaik sekarang. Tidak semestinya benda yang paling lazat itu terbaik kalau di dalamnya terlalu banyak bahan kimia, terlalu banyak gula dan sebagainya yang boleh menjejaskan kesihatan. Baik di sini mungkin rasanya tidak sedap, baik di sini mungkin harganya murah, tetapi baik di sini membawa kesihatan yang baik. Macam yang selalu saya sebut tentang pentingnya pemakanan oat, pentingnya pemakanan tembikai, pentingnya soal pemakanan kurma, al-zamzam, madu lebah dan sebagainya. Yang kedua kata Allah, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang kita dapat kalau betul kamu hamba kepada Allah. Apa makna bersyukur kepada nikmat yang kita dapat? Kita banyakkan lagi beribadat. Dengan sebab rezeki yang melimpah ruah itu, tanda kita bersyukur apa? Datang Maisurah. Rumah dah habis bayar, alhamdulillah nikmat Tuhan bagi, mai semayang. Kereta dah dua buah, motosikal sebuah, mai semayang. Dulu betul basikal tak ada, motor tak ada, kereta pun tak ada, nak mari berjalan kaki susah. Lah kereta semua senang, kenapa tak datang? Dia bagi alasan pula, ustaz, kereta pun susah lah, parking tak ada. Mai lah naik motor, datang naik motor. Motor tak ada masalah apa, oi motor lagi tak boleh, ustaz, orang curi, ustaz. Pakailah rantai. Oh, rantai pun tak boleh, ustaz. Dia pun potong rantai, ustaz. Kalau kita jalan kaki lah datang. Jalan kaki jauh, ustaz. Tu kita kata A, dia jawab B. Kita kata C, dia jawab D. Bila nak habis, tuan-tuan? Kalau Tuhan tarik balik, macam mana? Rumah kita besar. Apa salahnya? Panggil orang kampung main makan kenduri sini. Panggil makcik-makcik dalam kampung main buat kelas bacaan Quran. Ataupun kelas pengajian dalam rumah. Sebagai tanda bersyukur. Tuan-tuan ada kereta elok-elok, apa salahnya bawa kawan-kawan pergi mengaji, pergi kuliah mana-mana ceramah, guna kereta kita. Kita ada motosikal, apa gunanya bagi pinjam pada orang yang sangat-sangat memerlukan pinjam. Ini semuanya dipanggil sebagai washkuru lillah. Jika kamu orang yang beribadat kepada Allah, kalau betul kamu orang yang menyembah Allah, kita tak kedekut tuan-tuan. Setengah orang dia kedekut. Tapi kalau benda yang minta tu kena pada dia, dia tak kedekut. Ada kepentingan pada dia, dia tak kedekut. Kalau tak ada kepentingan, dia main kedekut. Macam Haji Bakhil. Cuba tengok Haji Bakhil, tuan-tuan. Cerita Labu Labi. Yang datang minta derma dekat dia, cikgu laki-laki. Labu ni apa? Es Sudar Maji. Kami datang tu Haji, nak minta derma untuk anak yatim. Labu, ambilkan duit aku dalam baju aku, Labu. Ada seringgit saja, Tuan Haji. Oh, bagus. letakkan seringgit tu haji anak-anak yatim, bukan boleh pegang duit banyak-banyak gitu. Pasal apa? Pasal tak kenal dekat dia. Datang cikgu murni, ha, datang perempuan minta, berapa saya nak bagi pada cikgu ni? Terpulanglah pada Tuan Haji, ha, labu ambilkan duit 1,000 dia bagi. Pasal apa? Pasal cikgu murni yang datang minta. Ini yang dikatakan kedekut. Kalau ada kepentingan untuk dia, dia tak kedekut. Tapi kalau ada kepentingan yang tidak ada pada dia, dia akan datang kedekut. Inilah yang dikatakan kikir, bakhil. Yang disebut di sini Haji Bakhil. Tak ada siapa pun buah nama anak dia Haji Bakhil bin Baik Kedekut. Melainkan Uduma saja tuan-tuan. Baik. Kemudian Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 17. As-sabirin, orang yang sabar. Was-sadiqin, orang yang benar. Wal-qanitin, orang yang taat. Wal-munfiqin, orang yang membelanjakan harta di jalan Allah. Wal-mustaghfirina bil-ashar, dan orang yang minta ampun pada waktu sahur. Selepas sembahyang tahajud, dia minta ampun. Maka golongan-golongan inilah golongan yang disebut sebagai orang yang beriman. Siapa? As-sabirin, orang yang sabar. Sabar ni masa bila? Masa ditimpa ujian dan musibah. Redha tu apa? Selepas ditimpa ujian dan musibah. Sabar masa ujian sampai. Bila bala sampai, anak dia mati kena langgar. Orang bagi tahu dekat dia, alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sabar. Redhanya apa? Dia tak ungkit dah anak dia mati. Kalau anak saya yang meninggal tu ustaz hidup lagi ustaz, sekarang umur dia dalam 12 tahun ustaz. Tapi buat macam mana kan, dia balik sekolah tu lori langgar nak kata apa kan. Dia duk ungkit. Orang dia tidak redha. Anak dia takkan tunggu dia di pintu syurga. Sebab syarat, dua syarat anak nak tunggu depan pintu syurga. Yang pertama, masa anak tu mati kecil, bapak dan mak ni sabar. Dan yang kedua, redha. Salah satu tak buat, anak-anak tak tunggu kita depan pintu syurga. Kalau kita redha dengan kematian anak yang belum baligh, yakin mereka tunggu kita depan syurga. Malah anak-anak tadi tak nak masuk syurga, melainkan bersama-sama kita, mak bapak. Oh, maknanya ustaz, lepas anak mati ni ustaz, kita tak payah sembahyang ustaz. Sebab siapa tak payah sembahyang? Tadi ustaz kata dia tunggu depan pintu syurga. Kenalah sembahyang. Dengan sebab dia tunggu itu, pahala satu kelebihan kepada kita. Sembahyang macam biasa. Baik. Yang kedua kata Allah, was-sadiqin, orang yang benar. Orang yang benar ni tuan-tuan, dia tidak akan menyembunyikan satu kebenaran. Dia tak akan menyorok satu kebenaran. Walaupun dia tahu bila dia luahkan itu, orang tak setuju dengan dia. Tetapi kerana kebenaran, dia cakap juga. Ini dipanggil sebagai apa? As-sadiqi. Yang ni ni susah kita nak buat ni. Sabar dia tuan-tuan ingat senang. Tuan-tuan boleh menyabarkan orang yang kematian. Tetapi bila tuan-tuan sendiri yang kematian, tuan-tuan boleh tentu sabar. Sabar ni senang sebut, senang suruh, tapi belum tentu kita boleh buat. Rumah jiran kita kena masuk perompak, habis duit. Isterinya dipukul pula, suami diikat. Kita boleh cakap, sabarlah Tuan Haji, ini ujian Tuhan, sabar banyak-banyak. Kita boleh cakap, kalau perompak tu malam besok datang rumah kita pula. Habis duit, habis barang-barang, mat semua habis, boleh kita sabar. Ha, sebab tu sabar ada satu benda yang susah. Dengan sebab satu benda yang susah, dia letak awal sekali. As-sabirin. Sabar kan banyak. Sabar atas musibah, sabar atas kesenangan, sabar atas kesenangan pun disuruh sabar. Duit berjuta, harta berbilin, sabar tak sabar nak buat maksiat. Sabar juga kepada taat. Nak sembahyang subuh ni pun kena sabar. Kalau kita tak sabar, tak boleh bangkit subuh. Saya bangkit subuh ni pukul 3 tadi lagi tuan-tuan. Tapi sekarang, saya tidur pukul 12. Tengok berita apa semalam tu. Tidur pukul 3 pagi bangun dah. Sampai sekarang tak tidur. Sampai bila tak tidur, tak tahu sampai bila. Lepas ni kuliah lagi. Di apa, Kemensah pukul 9. Bukan kalau orang orang yang tak sabar tak boleh datang mengaji. Dan kalau orang tak sabar dia tak boleh dengar kuliah. Dia sakit telinga. Sabar atas taat, nak puasa kena sabar. Nak pi buat haji kena sabar. Ketaatan itulah memerlukan kesabaran. Yang ketiganya maksiat. Dah depan mata lah. Depan mata dah ketuk pintu bilik hotel kita. Encik mau urut enggak? Kalau mau urut kita boleh urut enggak? Tengok kiri kanan tak ada siapa. Tengok atas semua CCTV pun tak ada. Nak masuk tak masuk. Nak masuk tak masuk. Sabar. Terima kasih lah. Tak payahlah. Saya pun tukar urut pun pintu-pintu. Berapa ramai yang boleh sabar. Berapa ramai yang tak sabar. Lantok je lah. Bukan ada orang pun. Bukannya orang nampak pun. Dia tarik masuk dalam bilik kunci pintu. Sebab tu dipanggil sabar atas perbuatan maksiat. Banyak tuan-tuan. Sabar bila ditimpa musibah. Sabar bila ditimpa kesenangan. Sabar di dalam berbuat ibadat. Sabar bila ditimpa kekayaan. Diuji dengan kekayaan. Ini bentuk-bentuk kesabaran. Maka diletakkan benda ini sebagai satu benda yang penting. Banyak orang boleh sabar waktu dia miskin. Judi dia tak main. Pelacur pun dia tak main. Pasal dia miskin. Tetapi bila Allah uji dia kaya, berapa banyak yang main judi. Berapa banyak yang terlibat dengan penzinaan. Letak yang pertama. Yang kedua, as-sadiqin. Bercakap benar. Ini pun susah. Tambah-tambah nak cakap benar itu melibatkan orang kita. Melibatkan orang dalam kita. Melibatkan orang dalam bilik kita. Melibatkan kaum keluarga kita. Nak mengaku kebenaran itu macam mana? Tambah-tambah kita pula buat nak cakap benar itu macam mana? Sebab itulah Nabi kata, cakaplah benar walaupun pahit didengar. Sebab ini benda seksa. Enggak senang tuan-tuan nak tegur orang. Enggak senang kan nak tegur orang. Seksa. Kalau aku tegur kan, berhenti kan. Tambah jadi ustaz. Kalau aku tegur kan, dia banyak kak. Diam aja lah. Lantok komen lah kita ni. Sebab tu orang yang benar, dia akan bercakap. Walaupun tak sedap dia dengar. Yang ketiganya, wal-qanitin. Orang yang taat, nak mengekalkan taat itu susah. Berapa banyak orang yang dulu rajin mengaji. Dah tak boleh mengaji dah. Bila kita tanya kenapa tak datang dah kuliah. Lama tak nampak kamu. Sibuklah. Dulu tak sibuk. Sekarang dah sibuk. Dia tak boleh nak mengekalkan ketaatan. Dulu dah pakai tudung elok-elok lah. Tudung elok-elok dah pakai. Balik umrah menangis-nangis dah tuan-tuan. Akak taubat dah. Akak tak nak campur semua dah. Mulut akak tak nak laser dah. Lah, tinggal sikit dah tuan-tuan. Sikit lagi dah. Tengkok dah nampak. Telinga dah nampak. Picing awak lari. Ni, nak mengekalkan ketaatan tu susah. Yang keempatnya, wal munfiqin. Orang yang menafkahkan harta. Nombor empat paling susah nak buat apa? Menafkahkan harta. Susah nak buat. Susah. Yang susah itulah yang paling banyak pahala. Yang kelima kata Allah, orang yang bangun semayang malam dan minta ampun pada Allah pada waktu sahur. Ini juga benda yang susah dibuat nombor lima. Dengan letih, dengan mengantuk, dengan nafsu, dengan setan dan sebagainya. Pada masa itulah setan hasut kita, setan hasut kita. Setan hasut kita ni tuan-tuan, kadang-kadang dia hasut dalam hati kita dengan empat cara. Imam Ghazali kata cara yang pertama sekali, dia hasut kita buat ibadat masuk orang tengah ramai. Orang ramai penuh sesak satu surau. Masa tu dia hasut kita, cepat-cepat semayang, tunjuk kat depa. Cepat-cepat semayang, tunjuk kat depa, lekat-lekat. Maknanya dia akan buat waktu orang ramai. Waktu orang tak ada dia tak buat. Ini hasut yang pertama. Hasut yang kedua, bila kita dah semayang depan orang ramai tu, dia hasut hati kita. Semayang elok-elok orang tengok tu. Semayang elok-elok orang tengok. Baca ayat panjang sikit orang tengok. Jangan rukuk cepat sangat orang tengok. Jangan sujud cepat sangat orang perhati tengok. Semayang elok-elok, setan dah hasut kita. Kita pun semayang elok-elok, kita dah perasan orang tengok kita. Rosak amalan. Yang ketiganya apa? Jangan semayang depan orang ramai tak elok, semayang belakang-belakang. sembahyang sorok-sorok, jangan campur orang ramai. Apa campur-campur orang ramai tu? Sembahyang di rumah lagi bagus. Kita sembahyang lebih tenang lagi daripada campur-campur. Campur tu jadi riak, dia pun rasa dia lebih baik pasal dia sembahyang senyap-senyap, dia rasa dia lebih baik daripada orang. Itu pun rosak iman dia. Yang keempatnya, orang yang tak campur dengan orang, dia tak peduli orang ramai ke, tak ada orang ke, dia semayang juga. Tapi dalam hati dia duk cakap apa? Ih, kusyuknya aku semayang, tak ingat apa langsung. Ih, bagusnya aku semayang, tak ingat apa langsung. Dia duk perasan dalam semayang dia. Ini semuanya angkara-angkara setan, tuan-tuan. Setan yang paling kasar dia halus, setan yang paling kasar dia goda, sampailah yang paling halus dia goda. Dia goda dalam hati kita, dia kata. Dia kata apa? Dia kata kitalah orang yang terbaik sekali. Baik, lima benda ini tuan-tuan, Ali Imran 17 ini sebut apa? Mereka inilah yang paling hebat. Sabrin, as-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfiqin, wal-mustaghfirin. Lima benda ni. Kalau tuan-tuan boleh buat benda, kalau boleh buat lima benda ni, silakan. Hebatlah tuan-tuan. Baik, sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum sangat bersemangat untuk bernafkah dan menafkahkan harta mereka nya sebanyak-banyaknya, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Abdul Rahman dan sebagainya. Saya sebut pada tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf sekali bersedekah 400 ekor unta, tuan-tuan. Kalau sekali nak perang 100 ekor unta. Abu Bakar As-Siddiq keseluruhan harta, Umar Al-Khattab setengah daripada hartanya, semuanya untuk jalan Allah. Adakah mereka ini jadi miskin? Abu Bakar kembali kaya, Umar kembali kaya, Abdul Rahman bin Auf sampai mati pun kaya. Tidak ada kata miskin. Sebab ada orang Melayu kata apa? Pepatah orang Melayu kata, gunung jerai itu pun kalau dikikis tiap-tiap hari pun habis. Ini kan pula kamu duduk sedekah tiap-tiap hari, habis duit kamu nanti. Jangan kata habis, tuan-tuan. Allah bagi ikut jalan yang kita tak tentu. Kita dah ada pencin, dah ada rumah sewa, dah ada kedai sewa pun kita tak yakin pada Allah. Sedangkan kadang-kadang orang kampung tu rumah sewa tak ada, semata-mata harap pada pertanian saja, jual betik, jual serai. Tak tahu lagi rezeki apa nak ada. Tapi bila nak sedekah, tuan-tuan, tak kedekut sedekah. Ada makcik mari jumpa saya ni nak sedekah kat sekolah saya, tuan-tuan. Buahlah sapu tangan. Dia buka sapu tangan, dia buka. Buat keluar duit. Sagi gulung baik. Dompet pun tak ada. Buahlah sapu tangan saja. Kita nak ambil pun tak gamak. Saya kata makcik simpanlah untuk makcik belanja-belanja. Eh, dah ustaz ni cakap macam itu. Makcik dah niat nak belagi kat sekolah ustaz, bagi kat sekolah ustaz. Dah niat daripada rumah dah. Jangan ustaz cakap macam itu. Dosen. So, dia marah saya pula. Kita nak ambil pun tak ramah. Dia buat keluar sapu tangan. Dia gulung-gulung, dia buka. Orang dulu-dulu, style orang dulu tu. Tak simpan duit sapu tangan. Nasib baik sapu tangan. Kalau ambil pada dada dah. Kejap ustaz, kejap. Lagi haru tu. Kita nak ambil pun susah. Orang dulu-dulu simpan duit di situ. Kita ambil pegang panas je rasa. Tapi itulah benda yang paling selamat, tuan-tuan. Tempat yang paling selamat sekarang itu. Dalam beg tangan orang ragu. Dalam dompet jatuh. Kadang-kadang tertinggal sembahyang disuruh bawa dompet. Baik makcik-makcik simpan di situ. Senang, tuan-tuan. Minta maaf lah. Jadi apa yang orang tua-tua buat dulu elok lah, tuan-tuan. Kadang-kadang sekarang baru nampak manfaatnya. Baru nampak sekarang beg tangan tak boleh bawa, rantai tak boleh pakai, gelang tak boleh pakai. Orang curi, orang ragut, mati pun dah. Satu tempat rahsia yang paling sesuai untuk kita simpan. Baik, sesungguhnya kata dia, Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya. Bukan setakat semua harta, darahnya, kerja kerasnya dan waktunya demi kejayaan Islam. Semalam saya sebut di surah Kemensah. Ustaz bila nak berhenti ceramah-ceramah ni ustaz? Tak ada rehat langsung kan? Saya kata tunggulah saya mati baru saya berehat. Selagi hidup, selagi itulah saya bercakap. Tak letih ke ustaz? Tak. Tak penat ustaz? Tak. Sebab buat kerja Islam, mana ada penat? Buat kerja Islam, mana ada penat? Kita ada juga tidur. Sahabat-sahabat dulu mana ada tidur? Saya tidur di atas kereta. Nak main ceramah tempat tentuan ni, saya tidur dulu lah kereta. Semalam pagi tu dah benak daripada Ipoh nak sampai KL ni, tidur dulu lah kereta. Relax. Sahabat mana ada tidur dan unta? Ada Nabi tidur dan unta? Relax. Tidur tak ada. Kita unta kita berjalan, kita tidur relax. Ada juga rehat. Depa ni benar ada. Dan katanya lagi, waktunya demi kejayaan Islam. Dikorbankan masanya untuk Islam saja. Maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dan menjadikannya sebagai sahabat paling mulia, paling agung setelah nabi dan para rasul. Yang paling agung siapa? Nabi Muhammad. Semua manusia nabi ni agung. Siapa nabi yang paling last sekali? Wallahu alam lah. Wallahu alam siapa yang paling tinggi. Tetapi yang pastinya manusia selepas nabi yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq. Nabi-nabi, rasul-rasul habis tutup. Di bawah nabi-nabi dan rasul, manusia paling agung siapa? Abu Bakar. Ditimbang iman dia mengatasi berat seluruh bumi dan isinya. Subhanallah, tuan-tuan. Kenapa kita tak menjadi macam Abu Bakar? Abu Bakar ni tuan-tuan, bukan dia tanya, bukan dia orang main minta dekat dia. Dia tanya, di mana tempat yang boleh sedekah? Di mana tempat yang boleh sedekah? Dia mencari-cari. Kita sekarang kalau orang tak minta, diam. Kalau orang tak minta dengan kita, kita tak bagi. Bila kita tanya lah, kenapa tak minta? Minta saya bagi. Aib. Orang cari, di mana boleh saya buat? Di mana boleh saya bayar zakat? Di mana boleh saya sedekah? Di mana, di mana, di mana, di mana? Inilah orang baik. Setengah orang dia duduk di rumah dia. Dia tak tahu apa langsung. Bila orang cakap kesian di sana sekolah tu orang kesian, anak-anak yatimnya tak makan beras, tak cukup, dah beras mahal. Ya, dia orang tak datang jumpa ai. Kalau dia orang datang, ai bagi beras ai banyak. Ini bukan manusia baik. Manusia baik dia keluar untuk mencari pahala, bukan pahala main masuk dalam rumah dah. Cari pahala, ini target kita tuan-tuan. Yang kedua, Uthman bin Affan, menantu dua kali Nabi Muhammad. Kawin dengan anak Rasulullah, meninggal anak Rasulullah. Kawin dengan anak Rasulullah lagi seorang, meninggal juga anak Rasulullah itu. Kata Rasulullah, kalaulah aku ada lagi anak perempuan, nescaya aku kawinkan dengan kamu, wahai Uthman. Kenapa yang Nabi cakap macam itu? Pada menantunya, mesti menantunya itu orang baik. Mesti baik. Sebab tu nak bagi lagi anak. Kalau aku ada lagi anak, aku bagi nikah dengan kamu. Dah habis dah anak aku. Aisyah dan Fatimah pun dah kahwin dengan Ali. Habis dah. Tak ada. Kalau menantu tuan-tuan lah, anak tuan-tuan mati, agak-agak nak salin tiga. Agak-agak nak bagi dah. Kalau tuan-tuan pun menantu, agak-agak kalau matilah isteri sekarang, minta pula adik isteri, agak-agak mak mertua nak bagi dah. Mampu dia tak bagi. Cuba tanya, pasal siapa dia tak bagi? Pasal siapa tak bagi? Jawab. Uthman kenapa Nabi bagi? Pasal terlalu baik. Kita nak bagi misalin tika apa? Raya, bukan kata raya. Kalau setakat raya tak balik, segala jenis raya tak balik. Wesak day tak balik, Taipusam tak balik, raya haji tak balik, semua raya tak balik. Apa pun tak, bagi duit pun tidak, balik pun tidak. Balik tu makan saja, beras pun tak bawa. Sekarang benda paling mahal tentang beras. Jadi beraslah sekarang. Hadiah untuk hari ibu bagi beras. Untuk hari bapa pun bagi beras. Beras sekarang paling mahal sekali. Tapi tak ada benda-benda itu. Uthman dapat. Mati pada usia 80-an. Isteri terakhir Uthman bin Affan namanya Na'ilah. Ya, Na'ilah. Dulu nama Bas. Naiklah dulu-dulu punya bahan. Naiklah. Naik-naik aksiden. Naiklah. Naik-naik aksiden. Lelah tutup tu. Ni bahan banyak aksiden ni konsertium tu pula. Sebulan kena gantung. Asal aksiden mati. Kalau mati aksiden lah. Kalau aksiden bahan depa lah. Oh, tu macam-macam jenis bahan sekarang ni. Isteri dia ni Na'ilah tuan-tuan. Bila orang masuk dalam rumah Uthman, daripada tingkap, daripada beranda tingkat atas, masuk dan tikam Sayyidina Uthman yang sedang baca Quran. Datang isteri dia Na'ilah ni, tahan, jangan bunuh suami dia. Dia potong segala jari ni. Dipotong tuan-tuan Na'ilah ni, dia rembah sekali dengan pedang. Mati sahabat Nabi, salah seorang ahli syurga. 10 sahabat Nabi tuan-tuan, berapa orang yang mati tak dibunuh? 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abi Talhah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Bilal bin Rabah fil jannah. Semua Nabi sebut ni. Nabi-Nabi sebut, Nabi sebut kepada kita 10 orang sahabat garanti syurga. Abu Bakar je mati tak dibunuh. Umar mati dibunuh. Uthman ibnu Affan mati dibunuh. Ali mati dibunuh. Abu Talhah mati dibunuh. Zubair Al-Awwam mati dibunuh. Kita boleh bayang tak? Kalau Nabi dah kata dia ahli syurga, mesti orang tu baik. Kenapa orang sanggup bunuh? Maka tuan-tuan tak perlu heran kalau tuan-tuan orang baik-baik, orang tak suka. Tak perlu heran. Nabi Zakaria pun digergaji kepalanya. Nak heran apa? Nabi pun dibunuh, digergaji kepalanya. Tambah kita. Manusia yang dijamin masuk syurga pun dibunuh. Uthman ibnu Affan. Dibunuh tuan-tuan. Maka kalau tuan-tuan di sini nak jadi orang baik-baik, biasalah kalau orang tak suka. Itu benda yang kita kena hadapi. Tuan-tuan jadi ahli surau, tuan-tuan jadi ahli mengaji, tuan-tuan jadi ahli yang memperjuangkan Islam. Orang tak suka, itu benda biasa. Itu risiko dia. Uthman mati dibunuh. Apa kata dia? Dia menggali perigi raumah untuk kepentingan kaum muslimin. Dengan tenaga tua dia, dia buka perigi. Dengan perigi itu, orang-orang datang ambil air dia. Nama perigi dia dipanggil dengan raumah. Sekarang mana ada perigi dah ustaz? Allah, tuan-tuan, tuan-tuan pergi bayar bil air surau. Pergi bayar bil air surau. Berapa ribu orang ambil air wuduk. Berapa ribu orang yang pakai mandi dan sebagainya dengan air yang kita bayar. Itulah raumah untuk tuan-tuan. Buatlah. Bukannya banyak pun bil. Sebulan berapa? Sebulan berapa tuan Haji? Bil air? RM40. Allahu Akbar. Tapi janganlah tuan-tuan tamak sangat. Tiap-tiap bulan tuan-tuan seorang saja. Bulan Februari, Haji Mat. Bulan Mac, Haji Dolah. Bulan April, Haji Din. Kongsi-kongsi lah. Ni nak dapat raumah ni. Dengan sebab dia bina telaga itu, Allah membalasnya dengan memberi minum kepada dia mata air salsabil dalam syurga. Sebab dia ahli syurga, dia mesti rasa air salsabil lah. Dan dia juga membekalkan para pejuang Islam ketika perang Tabuk. Dan Nabi berkata kepada Uthman, Uthman tidak akan menderita kerugian untuk selamanya selepas perbuatan ini. Ketika peperangan Tabuk, Uthman membiayai peperangan. Dan Nabi kata kepada Uthman, dia tidak akan rugi. Memang tidak rugi sebab dia ahli syurga. Mati syahid dibunuh tuan-tuan ketika sedang baca Quran. Tua lah, 80 lebih masa dia mati. Pun sanggup orang bunuh dia ketika dia jadi khalifah nombor 3. Ali bin Abi Talib mati dibunuh ketika perjalanan nak pergi semayang subuh. Umar Al-Khattab mati dibunuh ketika nak jadi imam semayang subuh. Baik, yang terakhir, Abdul Rahman bin Auf menafkahkan 700 unta dalam satu-satu masa untuk pergi berperang. Bukan unta saja, siap dengan perbekalan, siap dengan perlengkapan, siap dengan makanan untuk jalan Allah. 700 ekor unta. Tuan-tuan darab sekarang dengan RM5,000. Berapakah jumlah sekali dia sedekah? Berapa tuan-tuan? 7 kali 5 berapa? 35. Ha, darab dengan berapa kosong? Subhanallah, juta tuan-tuan sekali sedekah. Menunjukkan Islam ni memang suruh jadi kaya. Dan kaya tu balik pada Islam. Siapa yang kata Islam ni suruh duduk miskin-miskin? Tuan-tuan rujuk dalam surah Al-A'raf juzuk 8 ayat 31, 32, 33, 34. Allah Ta'ala bertanya kepada kita, Qul man harrama zinatallah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah pada kamu? Duit itu perhiasan dunia, silakan ambil. Kereta itu perhiasan dunia. Harta benda ni perhiasan dunia. Siapa yang kata haram? Ambillah dan gunalah untuk Islam. Macam Abdul Rahman bin Auf, dia salah seorang sahabat yang dijamin syurga sebab kekayaan dia yang banyak dan digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu syair berkata, saat mereka diminta memenuhi keperluan, mereka tidak melubangi tanah dengan kayu kerana tidak suka. Orang yang baik ialah orang yang bila minta tolong, mereka takkan hentak tongkat mereka di tanah. Tanda tak suka. Aku malas betul lah. Itu tak ada. Sifat orang Islam macam tu tak ada. Dia tak melubangi tanah. Tanda tak suka. Kalau kita ambil tongkat, kalau kita tak suka, kita suka. Kita hentak tangan kita, hentak tongkat kita, hentak kaki kita. Menghentak tanda tak suka. Orang beriman, bila dia minta tolong, dia bantu dengan lapang dada. Yang kedua, tetapi wajah mereka berseri. Berseri sehingga engkau melihatnya. Ketika dalam keadaan yang sangat indah ketika diminta. Orang beriman itu apa? Wajahnya sangat berseri kalau diminta tolong. Minta tolong tu haji, bawakan saya ke sana aja. Oh boleh, tak ada masalah. Nak saya tolong hantarkan. Berseri wajah dia tu, tuan. Boleh tak tolong ambil anak saya dekat tadika? Saya tak ada nak pergi ambil ni, saya kat pejabat lagi, tak ada nak turun. Boleh tak ambil anak saya di sekolah? Boleh lah, saya pun sekali juga nak ambil anak saya. Terima kasihlah tolong ambil anak saya ya. Berseri tuan-tuan wajah dia. Berbanyak orang yang masam muka. Bila jiran nak numpangkan anak balik, kereta rosak. Masam muka. Saya bukan nak beli rumah tu, saya nak bawa anak saya pergi beli barang tu. Nampak muka. Tolong bawa balik anak saya boleh tak? Motor saya pancik lah. Nak pergi repair lu, kesian kat budak ni hujan pula. Saya bukan balik rumah terus. Saya nak pergi Ampam Point dulu. Malam kan lepas isyak baru saya balik. Dia tuan-tuan. Itu kamu tak bayar maghrib ke? Tak, saya uzur. Punya tak nak bawa tuan-tuan. Subhanallah. Umur banyak tuan-tuan yang sampai surat ke rumah. Minta bantuan untuk maulud Nabi. Kutipan RM20 ke, RM5 ke. Masam muka ni. Minta ayah. Bagi-bagi juga. Muka ni masam. Orang macam ni tak baik. Sepatutnya tuan-tuan terima kasih pada orang yang datang minta sedekah. Terima kasihlah datang hantar pahala. Saya tak payah keluar minyak motor, tak payah pedang minyak kereta, tak payah keluar tenaga. Awak datang minta. Alhamdulillah lah. Ambil duit bagi. Makasih ya. Bagi pahala kat saya. Kalau datang nak minta derma lagi, datanglah ya. Agak-agak ada bunyi bahasa tu. Subhanallah. Yang banyaknya apa? Dah bagi dah. Semalam dah ada orang minta dah. Peminta derma tu kata apa? Yang semalam tu bukan saya. Tu tempat lain. Sama lah wakaf juga pun. Tak ada. Ini bukan orang-orang beruntung. Baik, kita akan baca pula. Tiga golongan manusia yang berinfak. Tiga golongan. Manusia yang bersedekah ni ada tiga. Adakah kita termasuk dalam salah satu daripada tiga golongan itu? Yang itu kita akan sambung insya-Allah pada kuliah akan datang. Itu pun kalau sambung kontrak. Kalau kontrak tak disambung, ayah itu tak. Ya, saya setakat ni dah 3 masjid buang saya mengajar. Ya, masya-Allah tuan-tuan. Saya pun seronok. Ya, 3 tempat dah buang. Heran saya. Kalau tak puas hati, bincang, telefon. Apa hujah ustaz? Apa dalil ustaz? Sila bincang. Ini kasar. Macam tak pernah kenal. Macam tak pernah baik. Macam tak pernah mengajar. Kadang-kadang kitab dah tamat 2-3 kitab. Tapi tak pernah kenal tuan-tuan. Jaga-jaga. Ya, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Siapakah orang yang paling zalim daripada orang yang menghalang disebut ayat-ayat Allah, yang menghalang orang menyebut hukum-hukum Allah di dalam Quran? Orang yang menghalang itulah, kata Allah, manusia yang paling zalim sekali. Dia berhati-hati. Takut kita mengatakan orang zalim sebaliknya kezaliman itu berpihak kepada kita pula. Baik, kita akan baca tiga golongan ini. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan yang merosakkan dan kita masuk dalam golongan yang terbaik kepada kita atas nafkah kita. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Semalam saya sebut di surau Gemensah, saya mengharapkan doa dan perhatian tuan-tuan kerana sekolah saya ni akan ditutup, dipaksa tutup dan nak dirobohkan. Ya, jadi saya minta pada tuan-tuan, sekolah saya ni ada jumlah pelajarnya 645 orang. Sekolah satu-satunya sekolah pondok moden di Perak. Ya. Tidak ada lagi pondok moden macam kami yang pelajarnya daripada seluruh Malaysia datang, pelajar-pelajar yang paling kecil 6 tahun, yang paling dewasa 84 tahun. Ada anak-anak yatim, ada warga emas, ada warga Perak, ada warga tembaga, semuanya ada. Yang mengaji tiap-tiap hari. Ada warga pencin yang mengaji lebih kurang 200 orang. Tiap-tiap hari mengaji tuan-tuan. Tiba-tiba kami dapat notis untuk menutup. Dapat notis untuk ditutup. Sedangkan sekolah saya berdaftar, tanah kami, tanah ada geran, dan kami buat bangunan diluluskan oleh Dewan Bandaraya. Jadi itu yang kami rasa pelik. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan buat demo besar-besaran membantah, untuk menyerahkan memorandum bantahan. Jadi saya minta pada tuan-tuan supaya dapat tolong sama-sama doa tentang keselamatan sekolah Pusat Pendidikan Al-Barakah di Kampung Manjui, Ipoh. Baik, sekadar itu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syablahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salit 'alaihim kalba min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Walhamdulillah rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحسن البشر يحلكم في محل السمع والبصر أحلكم في محل السمع والبصر.